رأي. Ada hamzahnya enggak? Ada. Oh. An? An ta'al. Ilman asy-syar'iyya. Wa abda'a fi ta'allumi wala a'rafu kaifa. Wala a'rif. Wala a'ri. Arafa ya'rif. Wazannya fa'ala yaf'il. Wala a'rifu kaifa. Bagaimana tansakuni bina. Soal yang paling 59 saya kena tafsir. Aku ingin mempelajari ilmu syariat dan mempelajari wa'abda'u ingin memulai dalam belajar. Dan aku tidak tahu dari mana aku memulai. Maka dengan ini apa? Bagaimana? Maka dengan apa? Maka dengan apa? Kau menasihati aku dalam perkara itu. Nah, uridu rofa nasab. Baik, kenapa? Failnya mana ini? Failnya takdiru. Nah, ata'allam rofa nasab. Ana nasabnya. Al ilma wa Isa. Nasab sebagai pemberi. Nah. Abda'a wa Usman. Ke Naam, ka ata'allama, uridu an ata'allama wa uridu an abda'a wa la a'rifu kaifa abda'u. Nah, ini tidak atasnya lagi ya, ini kalimat baru, wa la a'rif dan saya tidak tahu. Nah, fa bimada tansahuni. Failnya mana? Failnya mana? Bayar sebuah. Walukman. Tak. Waisa. Pakainya mana? Anta, Ando, Usman, Ahsan, banyak nomor wawu. Ya bisa, Tansohu nih. Nah iya, kenapa? Letak di untuk memuliakan. Ya, kata Syekh, bukan Anta, Antum ya Syekh, satu orang. Tansohuni. Jangan melihatnya dari si kira-kira pelakunya ini. Kalimat di sini tansohuni. Faknya dhamir wawu. Ya. Nunnya nun apa ya, Pak Ishak? Nun. Tansohuni, nunnya nun apa ini? Niko ya. Rafa nasab atau jazm ini fi'il ini? Mana rafanya? Thank you. sambung dengan wawi. Berapa hari libur ini? Afalul khamsah. Subutun nun, ya. Yeah. Tansohuna ni asalnya begitu. Berarti nunnya tanda rofa. Ya-nya maf'ul bih. Fabimada tansohuni. Nasoha yansohu yansohu tansohuna tansoh. Tansohu tansohani tansohuna. Raya Balukman. Khairu khairu manhajin li talibil ilmi. Manhajin khairu manhajin li talibil ilmi ayyabda'a at-talibu fi fahmi kalamillahi azza wa jalla min kutubit tafsiri al-musuki fiha kat tafsiri bin kasirin kasirin wal bagawi summa fi fahmi ma sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam minas sunnati minal kutubil hadisiyati al-musukati hadisiyah ada ayatnya ada ayatnya setelah tak kalau hadisiyah al-musukati kabulugil marami wal muntako wa usuli kutubil hadisi al-multazimati multazamati multazam zamati bisahihi kasahihi al-sahihai kasahihai al-Bukhari wal Muslimi summa fikudubil akidati al-as-salimati mislul akidati al-wasitiyati bisahihi islami ibni tami taimiyata summa nonton uni ne uni trompet. Tanggal biro. Tanggal 14. Oh bukan. Bisa naik dodolan ni. Orang tu naik dodolan biro mulai. Baik. Al hadisiyati terus. Hadisiyati. Al multazamati fi sahihi kasahihi al Bukhari wa Muslimi. Summa bikutubil aqidati aqidati salimati mislu aqidatil wasitiyati disaiki islami benintiam taimiyata summa bikutubil fikhi al-muhtasarati liyatafakuhi li maksudnya ke fi'il kok majrur ini haknya bukan domi haknya itu bukan liyatafakuhu li ada lamnya liyatafakuhu liyatafaqqahu mansub nah mangele kohanya asli ya iya alal madhabi alladhi yarahu akrobu ilal kitabi wa sunnati akroba ilal kitabi wa sunnati wa ina yatarakko bin ilmi yakrohul kutubar al mutawwilata mutawwalata liyazdada biya ilman maka dijawab oleh saya yang mulia baik-baiknya manhaj bagi metode terbaik bagi talabil ilmi talib seorang menuntut ilmu bagi seorang menuntut ilmu adalah memulai Hendaklah seorang talib tadi. Hendaklah seorang talib tadi memulai dengan memahami kalam Allah Azza wa Jalla dari kitab-kitab tafsir yang tsikoh, yang terpercaya. Seperti tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Baghawi. Kemudian dengan memahami apa yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah dan kitab, dari kitab-kitab hadis yang terpercaya. Seperti Bulughul Maram dan Muntaqah dan usul-usul bahas, usul itu jangan diartikan bahasa Indonesia. Usul indi usul ya Syekh. Wah, maksudnya itu saya punya usul Syekh, bahkan indi usul. Indi iktirah. Pernah terjadi indi usul ya Syekh, maksudnya dia punya usul. Dikiranya usul itu bahasa Arab. Memang usul itu bahasa Arab, tapi artinya beda. Dasar-dasar. Dan dasar-dasar kitab hadis yang atau induk juga bisa. Induk hadis yang hadiah terpercaya, yang dengan sahih, yang mu'tazil, yang berpegang dengan hadis yang sahih, yang berpegang dengan hadis sahih, artinya hadisnya mau dibawakan hadis yang sahih, seperti dua sahih yaitu Al Bukhari dan Muslim, kemudian dengan kitab-kitab akidah yang salim selamat. Seperti akidah Al-Wasthiyah karangan saya di Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian dengan kitab-kitab fikih yang ringkas untuk memahaminya, untuk agar dia mudah memahaminya. Atas halal dari madhab, di atas satu madhab, dari satu madhab yang dia meyakininya. Ya roh di sini bukan melihat. Kalau melihat satu maf'ul, tapi dia meyakini. Dia di sini ya roh-nya roh apa, sorry, roh apa lebih. Kepada kitab dan sunnah. Ketika dia telah naik. Setelah dia naik dari ilmu yang dia baca. Mana yang ada ya? Maka. Setelah dia naik. Artinya ilmunya naik, ilmunya bertambah, bertingkat, maka hendaklah dia membaca kitab-kitab yang panjang untuk menambah ilmu. Nah, assalamualaikum. Fa'ajaba fadilatuhu, fadilatu. Ajaba fadilatuhu. Fa'il dari ajab. Khairu manhajin. Khairu. Khairu manhajin. Awal. Khairu profa. Sebagai muftada. Kenapa enggak ditanwin? Karena nakirah. Karena nakirah yang ditanwin. Khairu manhajin. Karena sebagai mudhaf. Manhajin mudhaf ilaih. Mana khabarnya, Pak Lukman? Masdar muawal dari an yabda'a, yaitu khairu manhajin li talibil ilmi al bada'atu, atau bada'atu talib, gitu. Sebaik-baik metode manhaj bagi seorang talib ilmu adalah dia memulai, atau talib tadi memulai dengan memahami kalamu. Yabda' rofa' nasab. Bosman. Ya. Kenapa? Masukkan an, fa'ilnya mana? La. qalib. Ya, enggak mesti dhamir. Fa in dara fil lafzi fa huwa al fa'il. Jika tampak itulah fa'il, kalau enggak baru dhamir mustatir. Itu cara mengetahuinya. Ya, kalau sudah terlihat loh ada fa'ilnya di sini, maka dia fa'il dhahir, kalau tidak maka dhamir mustatir. Difahami kalamillahi azza wa jalla min kutubi tafsiri al-mautuki. Al-mautuki rafa' nasab jar. Kenapa? Nah, dari tafsiri. Tafsiri majrur kenapa? Mudhaf ilaihi. La tafsiri Ibn Katsirin wal Baghawi. Nah, Ibni Abu Zuhair. Mudhaf ilaihi dari tafsir. Summa bi fahmi ma sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min as-sunnati min al-kutub al-hadithiyyati al-mawthuqati. Sama niat ya. Kabulughil marami wal muntaqa usul kitab kutubil hadis al multazamati bis sahih ka sahihai sahihai rafa nasab jar al bukhari wa muslimin. Kenapa? Nah, tanda jarnya kenapa kasroh? Kenapa ya? Karena dua. Karena musanna. Mana nunnya? Kenapa hilang? Nah, muslimin, Abah Lukman. Kenapa? Ataf kepada Bukhari. Kalau Bukhari majrurnya kenapa? Untuk ilaih. Nah, summa bi kutubil aqidati salimati mislu al aqidah wasitiyah li Syekh Islam Ibn Taimiyah. Taimiyah. Kenapa? Sebagai mudhaf ilaih. Tanda jarnya? Tanda jarnya dengan fathah. Kenapa? Karena ismu tadilah yang terjadi. Ilahnya. Ilahnya. Al-Ujma. Al-Alamiyah ma'ah. Ta'nis. Bighairi alif. Nah. Summa bi kutubil fikhi mukhtasaratin li yatafaqqaha tafaqqaha rufa nasab jar kenapa tanda jarnya ya tafaqqaha rafa nasab jar Usman kenapa kenapa nasab ada lamnya di situ antum madhab siapa kalau madhabnya kufiyun masduknya dengan lam lam kai. Kalau madhabnya Basriun dengan apa ya Baishak? Menurut apa? Jawazan. Ya. Jawazan, lam itu jawazan. Dia tafaqqaha biha 'ala al-madhhab alladhi yarahu aqraba, aqraba. Nahat kemana? Hak marifat, aproban nakiroh, nggak bisa. Kobar apa? Berapa nasab? Warkana nasab. Dibantu apa Sofia? Maful B Tani. Maful B kedua. Karena roa di sini roa apa? Kolbiyah. Butuh dua maful. Yang dia meyakininya, bukan dia melihatnya. Kalau melihat hanya satu maful. Nah, roa itu Zaidan. Aku melihat Zaid. Tapi di sini roa yang bermakna al-yakin, yang dia meyakininya lebih dekat kepada Alkitab wa Sunnah. Wahina yataraqqa fil ilmi yaqra'u kutub al-mutawwil. Yazdada. Rafa nasab jar. Kenapa? Matab siapa? Dengan lam matamnya kufiun. Kalau basriun apa tadi? Sama tadi. Basriun apa? An? Mutmaratan jawazan. Liazdadu. Ini sulasi mujaratnya apa ya? Afana wa isya. Tiga huruf. Liazdada. Tiga hurufnya apa? Zada. Zada. Wazan apa ini? Wazannya apa? Wazannya Zada. Siapa yang ingat? Lukman. Wazannya apa ini? Alefilu. Wazannya apa? Pak Alefilu. Anda? Ahsan. Ifta'ala yafta'ilu. Mana taknya? Jadi dal. Kenapa? Sesuai dengan kaidahnya, kalau huruf zai, dal, dal pada ifta'ala ketika fa fi'ilnya atau ain fi'ilnya ya. Afwan. Yaitu ifta'ala dalnya itu taknya, afwan saya ulangi. Tak pada wazan ifta'ala, ini sudah dipelajari dalam kitab tasrif. Tak pada ifta'ala dirubah menjadi dal apabila terletak sebelumnya apa? Dal, dal, zai, zada, zai termasuk ya. Is aslinya apa? Iztada. Iztada. Kemudian taknya dirubah jadi dal. Jadi izdada. Yazdadu. Liyazdada. Kalau Abu Sufyan sudah melengkapi kaidah itu. Barusan ngetik yang ini tadi. Nah pas. Sebelumnya kan ada to. Do. Apa lagi? Sot, dot, tok, dok dirubah jadi tok pada wazan if ta'ala. Nah, is tabaro jadi is tobaro. Nah, tunggu nanti dilengkapi sama Abu Sufyan. Taib, liyazdada biha ilman. Terakhir, ilman. Aba Lukman. Bertambah, bertambah apa? Ilmunya, yaitu tamyiz. Wallahu a'lam bissawab. Nakfi bihadza. Barakallahu.